aku gunakan waktuku, hidupku, kesempatanku untuk beramal dengan amalan soleh. Lihayati, untuk kepentingan hidupku pada hari ini, pada hari kiamat. Ada ima al-baqiyah, kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Amalan solehah, alangkah baiknya dulu aku beramal dengan amalan soleh. Yang namanya penyesalan selalu datangnya terakhir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Allah menceritakan ucapan penyesalan orang-orang kafir. Mereka berkata, celaka aku, alangkah baiknya dulu aku mengambil jalannya Rasul, mengambil jalan bersama Rasul. Celakalah diriku, alangkah baiknya dulu seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Disebutkan dalam ayat sebelumnya atau setelahnya. Ternyata teman-teman yang dia miliki ketika di dunia menghalang-halanginya, mempengaruhi dia untuk tidak mengikuti Rasul, menghalang-halanginya untuk beramal dan amalan soleh. Akhirnya dia menyesal punya teman yang tidak berguna, teman yang justru menjongkokkannya ke dalam neraka jahanam, teman yang menghalanginya untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya menyesal. Maka mumpung masih hidup, carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang mengajak kita beribadah kepada Allah, teman-teman yang mendorong kita, membangkitkan semangat kita untuk hadir di majelis ilmu yang merupakan amal yang paling mulia. Karena dengan ilmu tumbuh semangat kita untuk beramal. Dengan ilmu kita bisa beribadah sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Carilah teman-teman yang bersemangat, teman-teman yang ikhlas, teman-teman yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, teman-teman yang baik. Jangan seperti mereka-mereka yang kufur, yang menyesal gara-gara teman mereka yang jelek. Akhirnya mereka meninggalkan mengikuti jalan Rasul, tidak mengerjakan amal-amal soleh. Wa fil ayati, maka dalam ayat ini dalilun, terhadap hujjah, terdapat dalil, ala annal hayata allati yanbaghi sa'yu fi asliha wa kamaliha wa fi tatmimi lazzatiha hiyal hayatu fi daril qarar. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kehidupan yang layak kita upayakan, yang kita usahakan untuk menyempurnakannya, untuk melengkapinya, melengkapi kelezatannya, adalah kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Itu yang harus kita sempurnakan supaya hidup kita bahagia. Kita sempurnakan dengan amal-amal soleh. Fa inna darul khuldi wal baqa, karena sesungguhnya kehidupan akhirat itu ada kampung yang kekal abadi. Itulah yang harus kita perjuangkan. Adapun kehidupan dunia yang kita perjuangkan, toh dunia yang kita kumpul-kumpulkan ternyata menjadi warisan untuk anak cucu kita. Kita akan tinggalkan sebanyak apapun, kalau kita tidak gunakan untuk ketaatan kepada Allah, toh hanya menjadi warisan. Padahal siang dan malam kita kejar, kita upayakan, kita usahakan, sampai-sampai lalai untuk kehidupan kita, akhirat kita. Lalai hadir ke masjid, lalai talabul ilmi, lalai mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, gara-gara dunia. Ternyata dunia tersebut, amalan kita kerjakan di dunia sia-sia ketika menghalangi kita beribadah kepada Allah. Fa yauma idzin la yu'adzab, fa yauma in la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak ada yang menyiksa seperti siksaan Allah Azza wa Jalla seorang pun. Liman amala dzalikal yaum, bagi orang-orang yang menyia-nyiakan hari itu, dia tidak gunakan hidupnya untuk hari kiamatnya, maka disiksa oleh Allah dengan siksaan yang tidak ada yang menyiksa seperti itu seorang pun. Bagi orang-orang yang lalai melalaikan hari itu, wa nasiyal amal lahu, dan dia melupakan beramal untuk hari itu, melupakan beramal untuk hari kiamat, maka Allah siksa mereka dengan azab yang mengerikan, yang sangat pedih, yang tidak ada azab seorang pun yang seperti itu. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah. Ternyata orang-orang kafir, orang-orang yang melalaikan untuk kehidupan hari kiamatnya, diikat. Fa innahum yukrinuna bi salasil minnar, maka sungguhnya mereka diikat dengan rantai-rantai dari api neraka. Wa yusahhabuna ala wujuhim fi fil hamim, dan mereka ditarik, mereka digeret dalam keadaan wajah-wajah mereka di bawah, dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka. Summa finnar yusjarun, kemudian mereka di dalam neraka yusjarun, dibakar. Allahumma ajirna minan nar, mereka dibakar dalam neraka. Fahadha jazaul mujrimin, maka inilah balasan bagi para pendosa yang hidupnya di muka bumi terus melakukan perbuatan dosa-dosa dan tidak tobat kepada Allah. Wa amma man itma'anna ila Allah wa amana bihi wa sadaqa rasulih, dan adapun orang-orang yang tentram kepada Allah, tentram hatinya di dalam beriman kepada Allah, tentram di dalam beribadah kepada Allah, dengan salat hatinya tenang, dengan beramal soleh hatinya tenang, dan dia tenang kokoh dalam keyakinannya kepada Rasul, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, tenang dalam ketaatan kepada Allah, merasa tenang di dalam salat, merasa tenang, tenang dalam keimanan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang tenang di dalam berzikir kepada Allah, as-sakinah ila hubbihi, tenang ke dalam kecintaannya kepada Allah. Dia tenang dalam menghadapi kehidupan ini karena dia cinta Allah dan dia yakin Allah pasti menolongnya. Dia tenang. Allati qarrat aynaha billah, yang sejuk pandangan matanya kepada Allah, yang dia sejuk berzikir kepada Allah dengan tangisannya, dia tenang. Maka dipanggil oleh Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kalian kepada Rabbmu, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Alladhi rabbaka bini'matihi, Rabbmu yang mentarbiyamu, yang membimbingmu, menolongmu dengan nikmat-nikmatnya. Wa asda 'alaika min ihsanihi, yang telah memberikan kepadamu kebaikan-kebaikannya. Ma sarrat bihi min awliyaihi, yang kemudian kamu menjadi termasuk di antara wali-walinya. Wa ahbabihi, menjadi kekasih-kekasihnya. Kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan puas, dalam keadaan diridhoi, Ay, artinya radiyatun anillah. Ridho dari Allah. Allah ridho terhadapnya. Wa anma akramaha bihi minas sawab. Ridho dari apa yang Allah muliakan dengannya berupa pahala-pahala. Ridho dengan pemberian Allah, ridho dengan pahala yang Allah berikan. Wallahu qad radhi anha, dan sungguh Allah telah ridho terhadapnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dengan ketetapan Allah, pahala dari Allah, dalam keadaan diridhoi dan yang Allah ridho dan kepadanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang diridhoi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku, masuklah ke dalam surgaku. Wa hadza takhatabu bihi ar-ruh yaumal qiyamah. Ini adalah ucapan yang diajukan kepada ruh nanti pada hari kiamat. Wa takhatabu bihi fi halil maut, dan ucapan yang diajukan kepada orang-orang yang mau meninggal dari kalangan mukminin, mukhlisin, akan dikatakan padanya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, dengan kalimat-kalimat yang hampir sama dengan ayat ini. Kembalilah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan diridhoi, dalam keadaan kamu ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam jannahku. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maka ikhwati fillah, maka hendaklah kita bersemangat beramal soleh mumpung kita masih di kesempatan, masih diberi kesempatan untuk berzikir, masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, masih diberi kesempatan, masih ada waktu dan kesempatan untuk beramal-amal kebaikan. Kerjakanlah, beramallah. Capek, lelah, tahanlah. Letih, kantuk, lawanlah. Istirahat bukan sekarang, bukan di dunia. Istirahat itu nanti pada yaumul kiamah. Ikhlaskanlah semua yang kita korbankan, waktu, tenaga, harta, semuanya karena Allah. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu mengharapkan jannah Allah, mengharapkan ampunan Allah dan keridhaan Allah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا رحمكم الله.